Mitra bisnis, pengusaha properti berharap pemerintah memperlonggar aturan pembelian properti untuk pihak asing agar transaksi properti bisa tumbuh lebih pesat lagi dan bersaing dengan negara tetangga. Saat ini asing hanya diberikan hak pakai 25 tahun yang dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 25 tahun lagi. Diperlukannya perpanjangan seperti ini tidak memberikan kepastian kepada investor. Sebagai contoh, di Singapura, asing diberikan kepemilikan langsung selama 99 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Utama Selaras Mitra Sejati, Bagir Mulacela. Pak Bagir, apa komentar Anda soal aturan kepemilikan asing ini? Sekarang kan kita tahu bahwa uang ini sudah nggak ada batasnya lagi. Semua orang bisa beli barang di mana, kapan saja. Nah, kita ini masih tertutup dengan peraturan yang tadi Anda bilang. Padahal negara-negara yang baru terbuka seperti Vietnam, Kamboja, itu sendiri sudah membuka. Mereka bisa memiliki sampai 60 tahun. Kita kan di sini cuma menjual unit apartemen ataupun rumah. Tapi kebanyakan yang kita harapkan itu dari apartemen. Supaya orang asing bisa beli dan mereka maunya kepastian bisa sampai 70 tahun langsung. Nah, kalau itu terjadi, pasar kita akan melonjak saya rasa. Karena dari Singapura, Malaysia, China, mereka sangat tertarik untuk invest di sini. Kalau cuma 25 tahun, mereka merasa tidak ada kepastian. Walaupun ada ketentuan bisa diperpanjang. Jadi mereka maunya pasti di depan dengan 70 tahun. Boleh dijelaskan, Pak, mengapa aturan yang berlaku saat ini dinilai tidak memberikan kepastian kepada investor? Mereka ini sekarang berpikir karena kita kan kepastian hukum di Indonesia ini masih sangat dikhawatirkan. Saya ambil contoh begini saja. Di Singapura ada perusahaan asing memakai BP. Mereka sewa kantor di Singapura seharga 100 sampai 120 dolar per meter. Mereka punya kantor juga di Jakarta dengan sewanya 15 sampai 20 dolar per meter. Produksi di Indonesia, tapi dia perlu kantor pusatnya di Singapura. Karena apa? Karena ada kepastian hukum, keamanan terjamin, kepastian hukum. Jadi mereka bisnisnya tenang. Nah, itu kalau diciptakan di Indonesia otomatis pindah. Nah, itu jadi dalam segala hal mereka merasa takut penggantian pemimpin nanti. Ada aturan berubah lagi. Urusan izin di sini kan kita tahu banyak permasalahan-permasalahan. Itu yang mereka mau. Pertumbuhan seperti apa yang akan dirasakan jika aturan pembelian properti oleh pihak asing ini diperlonggar, Pak? Pasar properti kita, ya, untuk apartemen terutama ya, bisa meningkat sampai 50%. Karena mereka sangat menunggu untuk bisa beli di sini. Di Singapura, Malaysia, kita tahu, Australia pun ada peraturan ketat. Kita bisa ikut aturan-aturan yang ada. Seumpamanya orang asing cuma boleh beli unit baru, tidak boleh unit bekas, dan secondary marketnya harus dijual ke lokal. Itu dilakukan oleh Australia. Kita bisa tiru begitu, nggak apa-apa. Ya emang pasar dunia udah begitu. Sekarang mau tahu berita kejadian di Amerika, Inggris, udah tinggal pencet YouTube, udah tahu kita. Sudah gampang, jadi kita jangan sampai ketinggalan. Permasalahannya orang khawatir katanya kita dianggap jual negara, jual tanah kita. Dari mana kita jual? Orang yang dijual udara dan mereka tidak bisa bawa kok. Daerah mana, Pak, yang cocok untuk menjadi pilot project jika aturan pembelian properti oleh pihak asing diperlonggar? Untuk asing masih Jakarta, Bali, Batam, terutama Surabaya, mungkin Balikpapan. Coba dulu situ aja. Demikian Direktur Utama Selaras Mitra Sejati, Bagir Mulacela. Saya Wendy Lim.